Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan tafsir dari ayat yang ke-2 atau 19, karena masih berkaitan dengan yang berkaitan dengan Al-Walid Ibn Mughirah. Dan karena Allah SWT memberikan istidraj berupa kehidupan dunia yang meluas hartanya, anaknya bersanding di sisinya, dan dia pun wamahatullahu tamhida, Allah luaskan untuk kehidupan dunia dan berbagai sebab kenikmatannya, keinginannya dituruti, keinginannya bisa terlaksana semua di dunia, dan dia pun berharap ingin masuk surga. Tsumma yatma'u an azid, dia ingin sekali agar ia menambahkannya, Allah menambahkan kenikmatannya di akhirat. Kala itu tidak terjadi, sekali-kali tidak, karena dia masih menentang ayat-ayat kami. Kala innahu kana li ayatina anida, sekali-kali tidak, karena dia terhadap ayat-ayat kami menentang. Sa'urihiku sa'uda, dan Allah menguji bagi dia rasa galau, pendakian yang memayahkan, ya, perasaan yang terguncang, dan dia berpikir terus, innahu fakkara wa qaddar, dia telah berpikir dalam dirinya. Fakutila kaifatur, Allah mencelakakan dia, bagaimana dia menetapkan, karena sudah dipikir, kemudian ditetapkan, ya, dengan penetapan dia akhirnya merendahkan Al-Quran. Dia terus berpikir, kemudian summa nazar, summa abasa wa bashar, dan wajah dia menjadi masam dan cemberut, dan dia mengatakan Al-Quran hanyalah sihir yang dipelajari. Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Allah mengancam karena ucapan dia tatkala ditanya Abu Jahal yang kedua kalinya, dia menyatakan inna hadza la sihrun yu'sar, ini hanya Al-Quran itu hanya pelajaran sihir yang diajarkan oleh orang lain. Sa'uslihi saqar, Allah akan memasukkannya ke dalam saqar. Wa ma adraka ma saqar, saqar itu ditafsirkan oleh Allah SWT dengan bertanya kepada kita, apa itu saqar? Saqar itu neraka yang sifatnya la tubqi wa la tadhar, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Jadi disiksa terus, tidak berhenti. La tubqi wa la tadhar, fama haqquhu illa al-'adzab asy-syadid wan nakal. Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah menafsirkan penggalan ayat 26, 27, 28. La tubqi wa la tadhar, sifat dari neraka saqar yaitu haqquhu illal azabul azabus syadid wan nakal. Maka ya, yaitu tidak ada suatu pun yang tersisa di dalam saqar itu kerasnya, perihnya, pedihnya neraka, siksaan. Walihada qala sa'uhlihi saqar. Aila tubki min syiddah. Tidak tersisa suatu sedikit pun dari keras. Wala alal azab. Wala alal mu'adzab syai'an illa babalaghathu. Jadi siksaan-siksa apapun komplit di situ diberikan. Kata Syekh, tidak satu bagian pun dari tubuh orang yang disiksa melainkan siksaan itu telah mengenainya. Jadi siksaan apapun komplit di sana. Lawahatul lil bashar, yang di antara sifat yang lainnya lawahah, menghanguskan. Al-bashar, kulit manusia. Lawahatul lil bashar ay taluhuhum, yaitu membakar, memanggang kulit. Watuslihim fi azabiha, ya sama, sampai gosong. Watuklikuhum bisyiddati harriha, menggelisahkan yang diazab karena panas. Waqarriha, dan dingin yang menyakitkan. Jadi atau panas yang menyiksa dan dingin yang membinasakan. Sifat yang lainnya neraka Saqar ini adalah alaiha tis'ata asyar. Di atasnya neraka Saqar tersebut tis'ata asyar, ada 19 malaikat penjaga. Dijaga oleh malaikat alaiha tis'ata asyar minal malaikah. Hazanatun laha, ghilatun syidadun, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu para malaikat penjaga neraka yang keras, kasar. Dengan keras dan kasarnya tersebut terhadap Allah tidak pernah bermaksiat, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini neraka Saqar yang akan diberikan, salah satunya dari janji Allah ini adalah Al-Walid Ibnul Mughirah nas'alullah salamah, na'udzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka Saqar. Tentunya ayat ini turun terhadap Al-Walid Mughirah, namun Al-Quran adalah sebuah pelajaran yang besar bagi kehidupan kita. Kenapa sebabnya Al-Walid Ibn Mughirah disiksa nanti di neraka Saqar? Karena di ayatina anida, karena dengan ayat-ayat kami menentang. Tentunya siapapun dia, tatkala dengan Al-Quran dia tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dia menentang dan menyelisihi perintah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan neraka tersebut yang akan menghanguskan jasad manusia, dan di atasnya tis'ata asyar, yaitu neraka yang menjaga, yang keras, yang kasar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang satu ayat yang panjang. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, sampai akhir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.